Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan membahas tentang kitab Sahih Bukhari. Pada kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Sahih Bukhari di bab yang ke-8, hadis nomor 206 dari Kitabul Haid, yaitu hukum seputar haid. Tetapi di bab yang kita akan bacakan ini dan hadis yang kita akan bacakan ini berkaitan dengan hukum istihadhah, artinya bagian dari masalah haid, tetapi ini berkaitan dengan istihadhah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babul istihadhah. Qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qalat Fatimatu bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athuru, apa ada ussalata? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna madzalika irkun wa laysa bil haidati, fa idza aqbalat haidatu fatruki ussalata, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki damma wa salli. Bab tentang istihadhah. Sebelum kita menjelaskan apa itu istihadhah, kita kembali mengingat bahwa darah yang keluar dari para wanita itu ada tiga macam. Jadi darah yang keluar dari para wanita ada tiga macam, yaitu damul haid, damun nifas, damul istihadhah. Jadi darah yang keluar dari wanita ada tiga. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Yang ketiga, darah istihadhah. Darah haid sebagaimana udah kita pelajari sebelumnya adalah jaroyanu damil mar'ah, yani min farjiha fi awqatiha al-ma'lumah. Darah haid adalah darah yang keluar dari para wanita di hari-hari yang telah tetap, artinya punya adah, sebagaimana kaum wanita mengenal dengan siklus darah haid gitu. Adapun darah nifas adalah jaroyanu damil mar'ah min farjiha indal wiladah au ba'dal wiladah. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar dari faraj wanita ketika melahirkan atau setelah melahirkan, maka dinamakan dengan darah nifas. Nah, darah istihadhah didefinisikan oleh para ulama yaitu jaroyanu damil mar'ah min farjiha fi ghairi awanihi, yaitu keluarnya darah wanita dari farajnya bukan pada waktu yang tetap, artinya yang tetap biasa haid. Jadi manakala darah itu keluar bukan pada waktunya, bukan pada kebiasaannya, maka dinamai dengan darah istihadhah. Darah istihadhah itu memiliki hukum yang berbeda dari darah nifas dan dari darah haid. Jadi punya hukum yang berbeda dari darah nifas dan darah haid. Jadi punya hukum berbeda, punya ciri berbeda. Darah istihadhah ini dinamakan damun irq, yaitu darah penyakit. Jadi darah yang disebabkan dengan penyakit. Ya, dalam ilmu kedokteran, yaitu disebabkan bentuk luka yang ada di atas atau di bawah rahim. Maka dinamakan damun irqun. Nah, kita bacakan dulu hadis seputar darah istihadhah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf. Ini adalah At-Tinnisi. Jadi seorang rawi yang sangat kuat riwayatnya dari Imam Malik. Akhbarana Malik, yaitu Malik ibnu Anas, salah seorang imam di antara imam yang empat. Gurunya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i. Karena tentunya imam yang tiga punya silsilah. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tetapi dari silsilah ilmu Imam Abu Hanifah tidak punya silsilah guru dengan tiga imam setelahnya. Tetapi bukan berarti tidak punya silsilah dari sisi kesamaan ilmu. Qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi, ini Urwah ibnu Zubair. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Annaha qalat, bahwasanya beliau berkata. Qalat Fatimatu binti Abi Hubaysh. Jadi telah berkata salah seorang sahabiah namanya Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dalam satu riwayat dikatakan ja'at Fatimatu binti Abi Hubaysh. Jadi Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa bertanya, ya, meminta penjelasan tentang hukum istihabah. Ya Rasulullah, inni la'athuru. Kata beliau, aku tidak suci-suci. Berarti keluar dari kebiasaan. Gitu. Jadi biasanya mungkin 7 hari atau 8 hari atau 9 hari berhenti, ini terus keluar darah. Dalam satu riwayat dikatakan, inni mra'atun ustahadu fala athuru. Jadi beliau sendiri telah menyebutkan, aku ini wanita yang terkena penyakit istihadah dan darahku tidak berhenti berhenti, artinya tidak suci-suci. Afa'ada us-salata, apakah aku harus meninggalkan sholat? Jadi beliau bertanya, apakah hukum istihadah seperti hukum haid, bahwa orang yang haid dilarang sholat, orang yang haid dilarang berpuasa, orang yang haid dilarang berjima. Beliau bertanya, apakah sama katanya hukum istihabah seperti hukum sholat, apakah hukum istihabah sama seperti hukum haid, yaitu meninggalkan sholat? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat, la, kata beliau, tidak, tetap wajib sholat. Innama dzalika irkun wa laisa bihaidati, itu hanyalah irk, artinya itu penyakit saja, yaitu penyakit yang ada dalam urat sekitar rahim. Fa idza aqbalat haidatu fatrukis salata, tapi apabila datang waktu haid, maka tinggalkan olehmu sholat. Jadi kalau datang waktu biasa haid, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah berlalu masa haidnya, maka cucilah, maka mandilah engkau, atau cucilah darah itu. Artinya mandi, mandi janabah dan mencuci darah haidnya. Wasalli, dan sholatlah. Dan sholatlah. Nah ini pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini berkaitan dengan hukum tentang istihadah. Jadi hadis seputar istihadah. Nah. Kemudian ada beberapa hadis, tapi tentunya tidak ada dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak ada dalam Sahih Bukhari, tapi di hadis riwayat lain. Ya. Dan ini kisahnya masih Fatimah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh Imam Nasa'i. Ya. Bunyinya begini. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, inna Fatimata binta Abi Hubaisyin kanat tustahadu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswadun yu'raf. Fa idza kana dzalika famsiki ankis salat. Yani fa amsiki anis salati. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, sama kisahnya adalah Fatimah. Bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy itu terkena penyakit istihabah. Jadi Fatimah binti Abi Hubaisy terkena penyakit istihabah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah haid itu cirinya adalah darah yang berwarna hitam. Jadi darah haid itu darah yang berwarna hitam. Apabila kamu mendapatkan warna darahmu hitam, maka berhentilah dari sholat. Jadi berhentilah dari sholat. Jika engkau mendapatkan warnanya bukan hitam, yaitu merah, maka berwuduklah dan sholatlah. Jadi berwuduklah dan sholatlah. Jadi menunjukkan di sini Nabi Hasalam mengasih tahu perbedaan darah haid dengan darah istihadhah. Jadi darah istihadhah itu merah, darah haid adalah hitam. Jadi darah haid adalah hitam. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya terutama tentunya di sini adalah untuk para ummahat, ya. Kita akan menjelaskan tentang hukum istihadhah di sini. Jadi menjelaskan hukum wanita yang terkena istihadhah. Pertama, seorang wanita harus bisa memisahkan mana darah istihadhah, mana darah haid. Para ulama menjelaskan dengan melihat berbagai bentuk, ya, ataupun merujuk kepada dalil-dalil bahwa darah istihadhah dengan darah haid bisa dibedakan dengan 4 perkara. Jadi membedakan darah istihadhah dengan darah haid itu ditinjau dari 4 sisi. Yang pertama, al-laun, yaitu warna. Jadi ditinjau dari sisi warna. Nah, dalam hadis tadi katakan damul haid, damul aswad. Wa damul istihabati ahmar. Jadi darah haid itu warnanya hitam. Jadi warnanya hitam. Ya. Kalau darah istihabah seperti umumnya darah, yaitu merah biasa, merah. Paling ada sisi ya keputihan, karena biasanya wanita yang istihadhah juga bentangnya dengan apa, wanita yang punya penyakit keputihan gitu, ya, karena sedikit dekat ya penyakit itu. Ya. Jadi dari sisi warna. Ya. Yang kedua, bisa dibedakan dari sisi ar-ra'ihah, yaitu baunya gitu. Jadi dari sisi baunya. Ya. Yaitu dikatakan damul haid itu mumtinun, yakni ra'ihah karihah. Bihilafi damul istihadhah ghairu mumtin. Jadi kalau darah haid itu darah yang memiliki bau khusus, artinya memang bau. Ya. Semua orang tahu, oh, bau yang sedang haid gitu. Itu udah tahu gitu, bau gitu. Sedangkan darah istihadhah, karena seperti darah kita ya baunya, ya kalaupun mungkin bau, kalau orang Sunda menyebatnya anyir gitu ya, kalau umum namanya amis gitu ya, amis biasa, amis darah gitu. Kalau darah istihadhah beda dengan darah haid. Yang ketiga, min haitsu riqqah. Jadi dari sisi keencerannya gitu. Darah haid itu ghalidh. Darah haid itu kental gitu. Kalau darah istihadhah raqiq, encer, seperti darah ya kalau keluar dari badan kita, dari kulit kita, dari daging kita, ya encer menetes seperti itu. Tapi darah istihadhah itu kental. Jadi darah istihadhah kental. Maaf, darah haid adalah apa? Kental. Darah istihadhah encer itu. Jadi untuk bisa membedakan. Yang keempat, at-tajammud, dari sisi mengental. Jadi dari sisi mengental. Dari sisi mengental. Para ulama yang melakukan tajrubah, artinya penelitian di rosah, itu menyebutkan kalau darah istihadhah asalnya itu encer, kalau berada di sebuah tempat maka dia akan mengental. Seperti kalau kita keluar darah kemudian lama maka menjadi mengental. Kalau darah haid itu keluar awalnya kental, sehingga ketika mencair tidak mengental lagi gitu. Kan kalau darah haid itu keluarnya itu kental gitu. Jadi keluarnya kental. Ya. Maka keluarnya darah haid itu beda, bukan seperti keluar cairan. Ya, semua wanita akan paham insyaallah. Ya, ngegeclok-ngegeclok itu bahasanya apa gitu. Jadi keluarnya memang beda dengan darah biasa. Sedangkan darah istihadhah darah biasa. Jadi kalau darah istihadhah itu awalnya encer kemudian mengental. Kalau darah haid itu awalnya kental kemudian mencair tidak mengental lagi gitu. Itu dari sisi pembeda di antara keduanya. Ya. Maka dibedakan dengan warna, sisi kekentalannya, dari sisi warnanya, dari sisi mengentalnya gitu. Nah, itu diambil dari hadis-hadis yang tadi gitu. Dari sisi hadis-hadis yang tadi. Nah, berarti ini yang harus kita pahami. Nah, sekarang akan lebih sulit dari poin ini. Untuk wanita yang terkena penyakit istihadhah. Bagaimana wanita yang istihadhah berkaitan dengan menghitung haidnya dan berkaitan dengan sejumlah ibadahnya. Jadi kapan orang yang istihadhah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak boleh berjima, kapan? Ya. Maka dalam hadis tadi dikatakan bahwa wanita yang istihadhah itu meninggalkan sholat, otomatis juga puasa, berjima di masa waktu haidnya. Tapi bagaimana seorang wanita itu tahu waktu haidnya gitu. Jadi bagaimana wanita itu tahu waktu haidnya? Dobitnya seperti apa? Batasannya seperti apa? Atau koidahnya seperti apa? Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah, para ummahat yang dimuliakan Allah, wanita yang istihadhah itu ada empat kelompok wanita. Dan ini harus dipahami. Jadi wanita yang istihadhah itu ada empat kelompok. Jadi ada empat kelompok wanita yang istihadhah. Yang pertama adalah wanita yang istihadhah yang sebelumnya punya kebiasaan haid yang tetap. Jadi wanita yang terkena istihadhah yang sebelumnya itu punya kebiasaan tetap haid. Jadi punya adah, punya kebiasaan. Contohnya, si fulana seorang ibu ataupun seorang akhwat yang belum nikah, ya mungkin umur dari 15 tahun katakanlah, dia udah haid ya. Umumnya ya, umumnya wanita haid itu 15, kalau sekarang mungkin wanita itu 10 tahun udah haid ya, disebabkan ya faktor makanan, minuman yang mungkin hari ini tidak sesteril kesehatannya gitu ya, dari makanan zaman dulu gitu. Sehingga hari ini dari sisi hormon dan sebagainya itu mendorong banyak ya anak-anak 10 tahun itu udah apa? Udah haid gitu. Ya. Kalau seseorang wanita, berikan contoh di umur 15 tahun lah katakan dia udah haid. Sampai umur 30 tahun sehat, haidnya berjalan dengan normal. Ya, katakanlah dia haid 7 hari di awal bulan. Jadi setiap awal bulan 7 hari. Terus ya. Sampai umur 30 tahun. Ketika dia berumur 30 tahun, mau udah nikah atau belum nikah, tiba-tiba terkena penyakit istihabah. Ia melihat darahnya sepanjang bulan gitu. Terus ke darah. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah meninggalkan sholat, puasa, berjima, dan hukum-hukum yang lain selama 7 hari di awal bulan. Jadi si akhwat tersebut, si perempuan tersebut meninggalkan sholat selama 7 hari, tidak boleh berpuasa, tidak boleh berjima, artinya kalau udah nikah, selama 7 hari itu. Selepas 7 hari, dia wajib mandi. Mandi sebagai mandi janabah dari haidnya. Kemudian setelah itu, dia adalah sholat. Dia adalah sholat. Boleh lagi berjima, boleh lagi puasa. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, seorang wanita yang tidak punya kebiasaan, tapi dia mampu melihat perbedaan darahnya gitu. Ini yang dinamakan dengan tamyiz. Kalau tadi ada, dia memiliki tamyiz, pembeda. Mungkin seorang wanita tidak punya siklus yang tetap sebelumnya. Kadang di awal, kadang di akhir, kadang 7 hari, kadang 10 hari. Artinya siklus haidnya tidak tetap. Tapi dia punya tamyiz. Artinya dia bisa memisahkan warna darah. Katakan contoh, seorang wanita ketika terkena penyakit istihabah, dia melihat darah hitamnya selama 9 hari. Jadi melihat darah hitam sampai 9 hari. Setelah hari yang ke-10, dia melihat darahnya adalah merah. Maka kalau wanita itu mungkin berbulan-bulan melihat seperti itu setelah dia terkena penyakit istihabah, maka berarti si wanita tersebut tidak sholat, tidak puasa, tidak berjima selama ia melihat darah hitam. Kalau dia melihat darah merah, maka berarti dia mandi dan dia sholat kembali. Ini wanita yang punya tamyiz, yaitu apa? Pemisah dari sisi warna darahnya. Dari sisi warna darahnya. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, yang punya kedua-duanya. Jadi punya kebiasaan dan dia melihat perbedaan darah. Dalam arti begini, ada wanita yang sebelum dia terkena penyakit haid udah bagus, continue ya. Seperti tadi dikatakan 7 hari di awal bulan. Kemudian dia pun melihat perbedaan warna darah dalam perjalanan istihadahnya. Artinya ketika itu dia lihat darah hitam, kemudian setelahnya darah merah. Ini ada dua kelompok. Ada yang bertepatan kebiasaan dengan warnanya, gitu kan. Artinya 7 hari dia biasa haid, kemudian dia pun melihat darah hitamnya selama 7 hari. Maka tidak ada kesulitan bagi dia, berarti dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berjima, dan meninggalkan hukum-hukum yang terlarang selama 7 hari itu. Karena bertepatan antara kebiasaan dengan melihat warna darahnya. Tapi bagaimana kalau terjadi perbedaan? Ia memiliki kebiasaan 7 hari ya, sebelum istihadahnya, tetapi dia melihat darah hitamnya 9 hari umpamanya, atau 10 hari. Setelah itu baru dia melihat darahnya apa? Merah. Nah, apakah si wanita itu menghitungnya kepada kebiasaannya atau kepada tamyiz, yaitu dari sisi perbedaan, dari sisi warna gitu. Karena kedua hadisnya tadi ada gitu kan. Di hadis yang pertama mengatakan la inama dzalika irkun fa idza aqbalat haidatuki, berarti datang kebiasaannya. Tapi di hadis kedua kan disebutkan apa? Damul haid damun aswadun yu'raf. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan darah haid itu darah hitam. Kalau kamu melihat darah itu hitam, ya tinggalkan sholat. Jadi kalau bertepatan antara kebiasaan dengan melihat warna, berarti selesai. Karena tidak ada masalah, berarti di hari itu. Tapi kalau sekarang berbeda, terjadi dalam seorang wanita berbeda antara warna darah dengan kebiasaannya, mana yang lebih kuat, mengambil adah atau mengambil warna itu, tamyiz? Apakah dengan adah atau dengan tamyiz? Nah, maka di sini tentunya fikihnya lumayan sulit itu. Tetapi wallahu alam, yang lebih kuat adalah dengan adah. Dari dua sisi, yang pertama hadisnya lebih kuat dari hadis tentang warna gitu ya. Karena hadis yang adah itu hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentunya adah lebih mudah dari mengenal warna gitu. Nah, yang keempat yaitu al-mubtadi bukan dengan ain, al-mubtadi dengan hamzah, yaitu orang yang terkena penyakit istihadhah sejak awal. Jadi mulai haid udah terkena istihadhah gitu. Ada wanita seperti itu, ada. Sehingga para ulama membahas fikihnya. Al-mubtadi. Yaitu orang yang sejak awal, wanita yang sejak awal kena penyakit istihadhah. Bagaimana? Otomatis adah tidak, tamyiz. Ya. Dia tidak bisa membedakan. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, akrabu akwal ila sawab, yaitu yang paling kuat dari dua pendapat ini, bahwa wanita yang terkena penyakit seperti ini itu menisbatkan diri kepada keluarga terdekat gitu. Jadi bagaimana wanita yang istihadhah seperti ini? Maka menghukuminya kepada wanita keumuman, yaitu dengan hadis Hamnah binti Jahsyin. Jadi Hamnah binti Jahsyin. Ya, jadi kalau punya kakak, punya adik, punya ibu, gitu kan? Ya, karena tentunya dalam ilmu syariat, kemudian juga dalam ilmu tentang apa yang dinamakan kemajuan zaman hari ini. Ya, kita tahu ada yang dinamakan gen, yaitu faktor keturunan. Ya, jadi faktor apa? Keturunan. Maka kita tahu bahwa keturunan itu sangat dominan itu. Ada gitu. Ya, dalam akhlak, dalam kebiasaan, dalam karakter apa? Gen itu ada. Artinya faktor keturunan itu ada. Mana dalilnya? Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memilih wanita yang soleha, yang berkarakter ketika menjadikan seorang istri. Menunjukkan bahwa gen itu punya apa? Punya pengaruh bagi kita. Nah, berarti bagi wanita yang terkena penyakit sihabah, maka dia melihat kepada saudara terdekat. Kalau tidak ada, maka diambil keumuman kaum muslimah. Keumuman wanita, yaitu sholat selama 23 hari dan tidak sholat selama 7 hari. Jadi artinya keumumannya wanita isi apa wanita haid itu 7 hari. Ya, jadi keumuman wanita itu haid 7 hari. Berarti kalau tidak memungkinkan untuk ditimbang dengan yang terdekat karena tidak ada, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baginya adalah untuk sholat selama 23 hari dan tidak sholat selama 7 hari. Nah, ini berkaitan dengan fikih wanita yang istihabah dari sisi menghitung dengan haidnya. Ya, jadi dilihat dari 4 jenis wanita akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hukum fikih ya berkaitan dengan wanita yang istihabah. Bagaimana wanita yang sedang istihabah? Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wanita yang istihabah berdasarkan tentunya hadis-hadis ini ya. Itu punya hukum yang berbeda dengan haid. Jadi dengan hukum haid adalah berbeda. Jadi hukum wanita yang istihabah dengan orang yang haid adalah berbeda. Pertama, bahwa wanita yang istihabah tetap wajib sholat, wajib berpuasa, kalau itu puasa wajib, kalau puasa sunnah berarti boleh, dan boleh untuk berjima. Jadi boleh untuk berjima. Beda dengan hukum haid dan hukum nifas. Beda dengan hukum haid dan hukum nifas. Jadi berbeda. Ya, itu dari sisi hukumnya. Nah, kalau kita tahu bahwa wanita yang istihadhah boleh sholat, boleh berpuasa, boleh berjima, maka secara otomatis hukum yang lainnya lebih boleh gitu. Dalam arti baca Quran boleh, gitu kan? Diam di masjid juga boleh, gitu kan? Tapi kalau wanita istihadhah diam di masjid atau ikut taklim di masjid atau berkumpul di masjid, ya tetap dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa baginya hendaklah menjaga darahnya gitu. Menjaga apa? Darahnya. Ya kalau hari ini mungkin telah ya kemajuan zaman bukan seperti dulu. Dulu mungkin pakai kain, pakai apa gitu. Kalau sekarang itu tentunya dengan berbagai apa kemajuan zaman ya untuk para wanita udah diberikan kenyamanan dengan berbagai bentuk yang dinamakan apa pembalut ya bagi wanita, dan itu harus diperhatikan ya karena masjid wajib dijaga dari najis dan wajib dijaga dari kotoran. Nah, kemudian darah istihabah itu tidak najis. Jadi darah istihabah tidak najis. Kalau darah haid najis, darah nifas najis, darah istihadhah tidak najis itu. Jadi darah istihadhah tidak najis. Nah, itu perbedaannya. Sehingga wajib tahu. Ya, wajib tahu. Ya. Kemudian ada beberapa hukum lain berkaitan dengan istihabah. Selain yang tadi, pertama, apakah darah istihabah membatalkan wudu atau tidak? Jadi apakah darah keluar darah istihabah membatalkan wudu atau tidak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah istihabah membatalkan wudu atau tidak. Jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama berpendapat bahwa darah istihabah itu membatalkan wudu. Alasannya ada dua. Alasan yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa keluar darah istihabah itu membatalkan wudu diambil dengan kaidah umum makhoroja ansabilaini. Yani makhoroja ansabilaini. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Ya, seperti kentut, keluar angin, artinya kentut keluar angin, kemudian ya kencing, qadha hajat besar, dan seterusnya. Maka keluar darah istihadhah masuk dalam bab makhoroja ansabilain. Sehingga dikatakan apa? Batal wudunya. Yang kedua, yaitu dengan hadis Aisyah yang ada pada riwayat Bukhari tapi tidak ada dalam riwayat Muslim. Itu hadis Fatimah yang tadi. Ada tambahan yang bunyinya summa tawaddoi min kulli salatin. Dikatakan maka berwudulah dalam setiap salat. Jadi dikatakan dan berwudulah dalam setiap salat. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah, maaf, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu kepada seseorang wanita yang terkena penyakit istihadhah, maka Nabi SAW mengatakan dan berwudulah dalam setiap sholatmu. Jadi berwudulah dalam setiap sholatmu. Berarti di sini menunjukkan bahwa keluar darah istihadhah itu membatalkan wudu. Jadi ini dua dalil. Sebagian para ulama berpendapat bahwa darah keluar darah istihadhah itu tidak membatalkan wudu. Jadi keluar darah istihadhah tidak membatalkan wudu. Ya, jadi sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Ya. Mereka berdalil dengan dua alasan. Juga kita ringkas saja, ada dua dalil. Dalil yang pertama bahwa mereka mengatakan hadis yang ada pada hadis Aisyah itu tambahan wa tawaddoi likuli salatin itu ziyadah syadah, artinya tambahan yang dhaif. Jadi tambahan yang dhaif, ya. Di mana pada riwayat ini menyelisihi rawi-rawi yang banyak, ya, rawi-rawi yang banyak, ya, rawi-rawi yang banyak tidak meriwayatkan kalimat watawadhi likulli salatin, dan Imam Muslim itu tidak menyebutkan kalimat watawadhi likulli salatin amdan sengaja, karena beliau menganggap tambahan itu tidak sahih. Tambahan itu tidak sahih. Kemudian yang kedua, kembali kepada bara'atul asliyah, yaitu bebas perkara. Karena kalau mengatakan wajib, mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Jadi itu ada dua pendapat. Nah, pendapat yang lebih kuat yang mana? Ya, itu tergantung kita menguatkan, tapi saya condong kepada pendapat yang kedua. Bahwa keluar darah istihadhah itu tidak membatalkan wudu. Nah, bagi ulama yang mengatakan batal wudu, itu pun punya kaidah khusus dalam wudunya. Jadi, keluar darah istihadhah itu wudu dalam sholat. Tapi kalau udah wudu keluar lagi, ya tidak mengapa, ma'fun. Karena ketika sholat pun, ya kalau wanita istihadhah pasti keluar darahnya. Maka wudu dalam setiap sholat saja. Ini seperti hukumnya, yaitu salasil baul, seseorang yang kencing terus gitu. Orang yang terkena penyakit salasil baul atau kencing terus, bagaimana hukum fikihnya? Ia berwudu setiap mau sholat. Kalau setelah berwudu dalam sholatnya keluar kencingnya, tetesan kencingnya karena dia sakit, maka udur, tidak mengapa. Yang penting wudu dalam setiap akan sholat. Jadi wudu dalam setiap akan sholat. Jadi ini adalah bagi wanita yang terkena apa? Penyakit istihadhah. Jadi sebagian para ulama mengatakan baginya adalah berwudu dalam setiap mau apa? Sholat. Sebagian para ulama mengatakan tidak wajib atau tidak mesti untuk berwudu, karena tidak termasuk yang membatalkan sholat, membatalkan wudu, maaf. Kemudian wanita yang istihadhah, apakah dianjurkan mandi setiap akan sholat atau dianjurkan mandi untuk setiap dua sholat, ya, untuk setiap dua sholat. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau wanita yang istihadhah itu ingin mandi dalam setiap salatnya atau minimalnya mandi untuk dua salat, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengapa gitu. Jadi tidak mengapa. Hal itu karena disebutkan dalam riwayat bahwa seorang sahabiyah dikatakan dalam hadis Aisyah, yaitu Ummu Habibah. Ya. Jadi Ummu Habibah syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala umkusi qadrama kunti tahbisu haidhatuki. Tsumma tasili fakana tagtasilu kulla salatin. Jadi ada seorang sahabiyah lain namanya Habibah, yakni Ummu Habibah binti Jahsyin. Jadi ini kan gen ya, keluarga yang satu keluarga ini punya penyakit sama gitu, siapa. Maka beliau juga sama disuruh tidak salat, tidak puasa, tidak jima selama waktu haidnya. Apabila telah pergi waktu haidnya, maka disuruh mandi. Lalu dikatakan beliau itu mandi dalam setiap mau sholat. Bukan hanya wudu, tapi mandi dalam setiap akan sholat. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak mengapa. Yustahab, artinya dianjurkan dan boleh bagi wanita yang istihadhah untuk mandi dalam setiap ia akan sholat itu. Ya, untuk apa? Ya mungkin lebih kepada bentuknya yang dinamakan dengan tajamul, yaitu untuk keindahan aja. Dan bukan hukumnya apa? Wajib. Jadi bukan hukumnya wajib. Ya. Nah, kemudian kita akan ambil pelajaran lain dari hadis Aisyah ini. Jadi dari hadis Aisyah ini. Jadi akan diambil pelajaran lain. Ya. Yang pertama, jadi pelajaran bukan berkaitan dengan hukum seputar fikih, tapi fikih hadis. Ya, artinya seputar hukum ahkam. Ya. Yang pertama dalam hadis ini bahwa ya, di antara bagian dari ilmu adalah bertanya. Jadi bagian dari ilmu adalah bertanya. Ya. Di sini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang ilmu itu merupakan thariqatus salaf. Artinya perjalanan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Jadi ilmu itu didatangi kepada pemiliknya. Ya, kalau para ulama dulu ada yang dinamakan rihlatu thalabul ilmi, perjalanan mencari ilmu dari negara ke negara, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, itu dilakukan oleh para salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Li'annahum ya'rifuna qimatal ilmi, karena mereka itu mengetahui akan kedudukan ilmu. Ya, akan kedudukan ilmu. Ya. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh bertanya kepada laki-laki. Artinya seorang wanita boleh bertanya kepada seorang ustad, alim, laki-laki. Sebagaimana juga boleh laki-laki bertanya kepada seorang mufti wanita. Sebagaimana para sahab, apa, para tabi'in mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti Urwah ibnu Zubair, Hisham ibnu Urwah, kemudian bapaknya Urwah ibnu Zubair itu mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tetapi tentunya ada dawabitnya, bukan khulwah, bukan mukhalatoh, bukan khulwah, artinya berduaan, kemudian bukan juga ya bercampur baur laki-laki dengan perempuan dalam arti tanpa mahram. Jadi tanpa mahram ketika bertanya boleh. Ya. Perempuan bertanya kepada laki-laki, laki-laki bertanya kepada perempuan. Ya. Dan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pujian khusus ya, kepada wanita Ansor. Pada wanita Ansor. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ni'man nisa nisa ul Ansor. Kanal haya la yamna'hunna an yatafaqahna fi dinillah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Jadi Aisyah memberikan pujian kepada wanita Ansor. Apa yang menjadi pujiannya? Tentunya bukan dari sisi wanita Ansor itu wanita yang paling cantik gitu. Atau wanita Ansor itu wanita yang paling banyak hartanya. Bukan. Tetapi Aisyah mengatakan bahwa rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang agama. Karena di saat itu dikisahkan salah satunya adalah wanita yang bernama Ummu Sulaim. Datang kepada Nabi SAW, dia berkata, "Innallaha la yastahyi minal haqqi hal alal mar'ati min guslin idh hiya ihtalamat." Ummu Sulaim berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Karena isi pertanyaannya berkaitan dengan yang sifatnya rahasia, ya, atau yang tidak biasa diungkap, beliau mengasih mukadimah, sesungguhnya Allah tidak tahu, apa tidak malu, maaf, sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah wanita harus mandi apabila ia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am idra'atil ma." Iya, kalau ia melihat air mani. Lalu bertanya lagi, "Memang wanita keluar air mani?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dari mana?" "Ada anak percis ibunya." Sehingga baru paham di situ. Ya. Jadi bagian dari ilmu itu adalah budaya bertanya. Bagian dari ilmu itu adalah senang bertanya. Ya. Dan ini merupakan amal dan sifat dari salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian ilmu itu didatangi ke tempatnya, mengagungkan pemilik ilmu. Ya, mengagungkan pemilik ilmu. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Nah, tapi tentunya hari ini bagi seorang dai tidak boleh juga mengatakan, "Aduh, karena ilmu itu perlu dihargai, biarkan saya mah di rumah saja, tidak akan buka kajian." Ya, karena al-hayatu tataghayyar. Kehidupan manusia udah berbeda ya hari ini. Pencinta ilmu itu bisa dihitung dengan jari gitu. Orang yang cinta ilmu itu udah dihitung dengan jari. Orang yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu itu adalah bisa hitung dengan jari. Maka hari ini ilmu itu istilahnya ya harus dipaksakan kepada sejumlah manusia. Ya, ilmu itu harus didekatkan kepada sejumlah kaum muslimin yang mungkin diantara kita udah kurang perhatian terhadap apa? Terhadap ilmu ya hari ini. Ya, barangkali untuk sementara demikian apa yang kita bisa ambil dari hadis nomor 206 bab ke-8 dari Kitabul Haid. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsira khairul jaza untuk kembali ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan pembahasan kita yaitu tentang darah istihadhah. Dan sahabat Gema Islam azanillahu iyyakum, seperti biasa kita masuk dalam sesi tanya jawab dan tentunya kami persilakan kembali untuk jamaah ikhwan dan juga akhwat serta sahabat Gema Islam yang ingin bertanya dan memiliki pertanyaan baik seputar pembahasan di kesempatan sore hari ini ataupun beberapa pembahasan yang telah kita bahas dalam kajian kitab Sahih Bukhari, kami persilakan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pesan singkat, kami terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz baik seputar pembahasan ataupun pembahasan di luar bahasan sore hari ini. Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Ustaz, ini di luar dari pembahasan, karena pembahasan ini berkaitan dengan akhwat, jadi saya kurang luas untuk bertanyanya. Namun ini ada kaitannya dengan toharo juga, yaitu berkaitan dengan kencing. Ustaz, kan sebetulnya untuk ikhwan kan bagusnya dan harusnya juga duduk sambil jongkok gitu. Nah tapi terkadang saya pribadi kalau untuk jongkok tuh takutnya ada air kencing yang kalau bahasa Sundanya ceret gitu. Nah itu untuk hukum yang seperti itu gimana? Terus ada tips gak untuk lebih rapih dalam kencing sambil jongkok gitu? Karena itu jadi PR sendiri sih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Ustaz. Insyaallah. Pertama kita menjawab dulu tentang hukum mana lebih baik, kencing sambil duduk atau kencing sambil berdiri gitu. Atau pertanyaannya, bolehkah kencing sambil berdiri? Pendapat yang hak, dan tentunya ini berdasarkan dalil, bahwa kencing sambil berdiri itu tidak mengapa. Jadi kencing sambil ya, berdiri tidak mengapa hukumnya. Hal itu karena berdasarkan dalil, itu hadis Mughirah ibn Syu'bah, dan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatati qaumin fabala qaiman. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dan mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum. Artinya seperti kita ya, tempat khusus itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kencing apa? Beliau kencing sambil berdiri. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari kencing sambil berdiri. Bahkan beliau mengatakan man haddatsaka bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman fala tusaddiquhu fa innahu ma bala qaiman. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kalau ada orang yang bercerita kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka jangan dibenarkan katanya, karena aku tidak pernah melihat Nabi Sallam kencing sambil berdiri. Berarti di sini ada dua hadis, isbat, nafyu. Jadi penetapan dan penafian. Dalam kaidah ahlul fikhi ataupun kaidah usul, bahwa al musbitu muqaddamun alal manfi, bahwa yang menetapkan didahulukan dari yang menafikan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha itu dimungkinkan apa yang beliau lihat di rumah, sedangkan sebagian para sahabat melihat di luar terjadi. Lalu bagaimana kita untuk menggabungkan antara dua hadis ini? Maka menjamak atau menggabungkan dua hadis itu yang paling tepat menurut kebanyakan para ulama, bahwa hukum asal kencing itu sambil duduk, tetapi boleh sambil berdiri indal hajah. Jadi boleh apa kencing sambil berdiri ketika dibutuhkan ataupun ketika ada udzur. Itu menurut pendapat yang paling pertengahan. Jadi kencing sambil berdiri itu tidak mengapa. Tapi kencing sambil duduk itu lebih utama ditinjau dari beberapa sisi. Seperti tadi mungkin pertanyaannya. Jadi kencing sambil duduk itu lebih afdal, lebih aula, lebih utama dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi satur aurah, bahwa kencing sambil duduk, kalau kencingnya di luar itu lebih akan menjaga aurat, beda dengan orang kencing berdiri. Itu pun kalau kencingnya di luar ya, kalau kencingnya di toilet kan udah tidak ada masalah berkaitan dengan poin pertama. Yang kedua yaitu himayat anit talawuth, bahwa kencing sambil duduk itu akan lebih terjaga dari sisi tadi, kemungkinan kecipratan dari kencing gitu. Mungkin kena badan kita atau kena kain kita, itu akan lebih selamat dari orang yang kencing sambil berdiri. Itu dari sisi itu. Nah, maka dengan itu barang siapa yang kencing sambil berdiri, dia harus menjaga agar kencingnya tidak ya mengenai bagian dari kainnya atau badannya. Sehingga muhafadhah harus dijaga, harus dijaga. Kemudian yang ketiga, menjihah tibbiyah, dari sisi menurut sebagian kedokteran. Artinya bahwa kencing sambil duduk kemudian ya menyangga ke kaki yang kiri kemudian mendirikan kaki yang kanan, itu suhulah li khuruji qadarat, yaitu lebih mudah untuk keluarnya kotoran, baik buang air besar atau kencing. Jadi kalau duduk di mana maidah, perut gitu ya, perut antara ketika berdiri dengan ketika kita duduk itu sedikit apa? Berbeda. Jadi sedikit berbeda. Jadi sedikit berbeda. Ya. Itu dari sisi itu. Tetapi hukum asal kencing sambil berdiri boleh, dengan syarat tadi menjaga tidak kelihatan aurat, kemudian yang kedua menjaga bahwa si kencing itu tidak apa bisa mengenai yang artinya kain atau badan. Tapi kalau hari ini kan apa tempat kencing di umum itu udah lebih kepada berdiri daripada apa duduk gitu ya. Toilet-toilet yang ada ya di kantor-kantor, di apa di tempat-tempat istirahat menuntut setiap di antara kita apa berdiri gitu. Jadi menurut kita untuk berdiri gitu kan. Ya seperti itu ya. Nah, kemudian tip yang lainnya bahwa dalam Islam itu tidak berhukum kepada keraguan. Jadi tidak berhukum kepada keraguan. Kita tidak boleh was-was ya. Tapi dengan yakin, al-yakin wa la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya. Kemudian apakah ada tip umpamanya kalau kita kencing diurut zakarnya? Ya, ada hadis yang bunyinya, dan ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ya, bahwa dikatakan apabila salah seorang di antara kamu itu kencing, maka falyantur salasan, maka urutlah katanya zakarnya 3 kali. Itu hadis Isa ibnu Yazdad. Ya. Dalilnya begini, idza bala ahadukum falyantur zakarahu 3 marratin. Jadi apabila kencing salah seorang di antara kamu, maka urutlah zakarnya 3 kali. Lakin hadal hadis dhaifun jidan. Hadisnya lemah sekali. Jadi hadisnya lemah sekali, ya. Bahkan dekat kepada maudhu hadisnya, lebih dekat kepada hadis maudhu. Sehingga sebagian para ulama seperti disebutkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau orang kencing kemudian mengurutnya sampai 3 kali, fahadha min mubalaghatu fi dinillah, ini termasuk orang yang gulu, orang yang berlebih-lebihan di dalam Islam. Jadi tipsnya kita tanamkan rasa yakin di dalam hati dan kehati-hatian ketika kita kencing. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan kembali untuk satu jawabannya, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari jamaah ikhwan. Kami persilakan kembali, barangkali ada jamaah ikhwan yang kembali ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk kita sebagai orang tua untuk memahamkan kepada anak-anak kita terhadap awal balig, baik untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan? Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Iya. Kalau waktu itu tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwa di tahun keberapa gitu mengajarkan tentang seperti alamat balig, kemudian tentang haid gitu ya. Beda dengan menganjurkan perintah apa? Salat ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, ajarkan sholat pada umur 7 tahun dan pukullah anak tidak sholat ketika 10 tahun. Nah, berkaitan dengan mengenalkan orang kepada anak kita tentang ciri-ciri balig, kemudian haid, ya, dan semisalnya, maka tentunya ditinjau dari kebiasaan perkembangan anak. Oleh sebab itu, bagi semua guru, bagi semua orang tua, mengenal perkembangan anak. Ya. Dan kondisi-kondisi yang tentunya menimpa hari ini. Gitu. Ya. Dulu, umumnya, orang itu balig, wanita. Wanita itu mimpi, anak laki-laki mimpi mungkin ya umur 12 atau 15 tahun ke atas itu. Dulu ya. Maka mengajarkan hal itu ya di umur ya mungkin kelas 5 SD gitu. Itu baru diajarkan tentang itu. Tapi ketika hari ini telah terjadi perubahan gitu. Dari sisi anak kelas 5 SD udah mimpi berjima gitu ya. Kemudian anak kelas 5 SD udah haid. Maka tentunya di umur-umur sebelum itu udah dikenalkan tentang ya alamat balig, dikenalkan tentang apa itu haid dan bagaimana kalau haid. Ya, biasanya di sekolah-sekolah mungkin kelas 4 SD itu udah dikenalkan itu semua gitu ya. Jadi kelas 4 SD udah dikenalkan itu semua. Nah, perlu saya menjelaskan mengajarkan tentang ya dinamakan pendidikan seks itu seperti apa gitu. Ya, banyak sisi. Pertama mengenalkan laki-laki perempuan. Jadi laki-laki perempuan. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya kalau kita lihat dari kebiasaan para sahabat, iya. Bahwa iya, pendidikan itu kan kognitif, afektif, psikomotor. Sehingga iya, laki-laki dengan perempuan juga harus dibangun dari sisi fisiknya, kebiasaannya gitu kan. Maka pendidikan itu harus sejak awal. Contoh, mengenalkan jenis mainan. Ya, kalau anak perempuan itu ada dalam hadis dikenalkan seperti apa? Ya, boneka-bonekaan gitu. Karena akan terbiasa mengurus anak gitu kan sejak kecil. Laki-laki beda. Kemudian dipisahkan tempat tidur. Ya, ini ya, tempat laki-laki, ini tempat perempuan. Agar tahu, walaupun mungkin kita hari ini rumah kita SS, serba sempit gitu ya. Enggak bisa kita memisahkan ini anak laki-laki di sini, anak perempuan. Tapi seyogianya, sejak awal, tahu di mana. Gitu. Ya. Kemudian, ya, diajarkan dari sisi yang lain. Beberapa hukum Nabi SAW membedakan hukum kencing anak laki-laki dengan hukum kencing anak perempuan. Kalau kencing anak laki-laki yang belum makan cukup diciprati, tapi kencing anak perempuan itu harus dicuci, digosok gitu kan. Jadi ada perbedaan. Kemudian juga dikenalkan tentang adab ya, masuk ke kamar ibu, ke kamar bapak. Jadi kan udah dijelaskan ini kamar ibu bapak, ini kamar anak. Nabi SAW dan Al-Quran mengajarkan ada waktu-waktu yang seorang ibu menanggalkan pakaiannya, ya, yaitu disebutkan waktu istirahat, diwajibkan anak itu izin ketika mengetuk masuk. Jadi tidak boleh ada anak nyelonong gitu ya masuk ke kamar ibunya, kamar bapaknya, di waktu-waktu yang biasa seorang ibu itu menanggalkan pakaian. Maksudnya waktu berjima, waktu bercumbu gitu. Anaknya jangan masuk. Dan jika masuk itu wajib minta izin, ngetuk pintunya. Bukan hanya ke rumah orang, tetapi hatta ke kamar ibu gitu. Jadi pendidikan itu seperti itu. Dan ini menunjukkan para bapak pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala bahwa antum itu punya kewajiban untuk mendidik kebiasaan di rumah gitu. Kebiasaan di rumah. Jadi kita harus merubah satu mindset, satu paradigma berpikir bahwa pendidikan itu di sekolah gitu. Pendidikan itu terbatas dengan ruang. Pendidikan itu harus ada dalam semua lini kehidupan kita. Nah, saya ingin menjelaskan sekilas tentang ini urgen pentingnya hidup. Pendidikan itu ada pendidikan yang isinya pemberitahuan konten ilmu. Tapi yang kedua, pendidikan itu adalah pengalaman hidup, proses hidup gitu. Sebenarnya manusia itu sangat butuh kepada proses hidup untuk sukses ketimbang tahu konten ilmu. Karena terkadang antum bisa membuktikan dalam hidup gitu. Mungkin kalau saya sekarang menghitung antum yang sukses di A, sukses di B. Banyak yang antum dapatkan dalam kesuksesan hidup itu bukan pengalaman belajar, tetapi diambil dari pengalaman hidup gitu. Jadi maka dalam pendidikan itu mestinya konsentrasi kepada proses belajar, bukan kepada akhir dari sebuah pertanyaan itu. Karena ini hidup itu. Jadi harus diajarkan hidup itu. Ya, seperti contoh yang sederhana, ya. Anak sejak kecil itu harus biasa kehujanan gitu. Jadi anak sejak kecil harus pernah kena air hujan. Ya. Saya kena air hujan selama 90 menit sehat. Tapi ada beberapa orang kunaon teu damang kaaruyan cenah tadi. Aduh. Ini menunjukkan proses pembelajaran hidupnya yang tidak ada. Saya 90 menit main bola hujan-hujanan, alhamdulillah sehat. Karena terbiasa tileuleutik sok hujanan gitu. Hujanan. Fisik. Saya naik sepeda ke sungai, ke gunung, itu dengan sejumlah orang. Saya selalu terdepan, kawalungan di depan, ihwan-ihwan dan ustad-ustad di belakang saya. Kenapa? Tileuleutik di Cipatujah sok kawalungan gitu. Sekarang saya ini begini. Jadi antum itu mendidik anak itu pengalaman hidup. Diajarkan ceplok telur gitu ya. Bisi jadi jama benghar, pembantu tidak ada, istri sakit, jangan punya uang tapi mati. Alasan apa? teu bisa nanaon gitu. Jadi ini yang dinamakan pendidikan. Pendidikan nyata dalam hidup diajarkan di rumah gitu. Diajarkan di rumah. Ya. Terakhir. Kalau ustaz di kelas mengajarkan keutamaan sedekah, sebagian sekolah tidak pernah mengajarkan anak sedekah, hanya diberikan definitif sedekah dan keutamaannya. Antum di rumah ajarin anak, suruh bawa makanan ketika punya makanan ke tetangga, tah anu tadi di kelas teh ieu contohna gitu. Komomun apal ma antum teh materi na itunya. Tah jiga kieu sedekah teh. Seperti ini sedekah itu. Kalau ustadz nama mungkin di kelas hanya menjelaskan dalilnya, hadisnya itu. Antum ajarkan di rumah itu. Ya, jangan sama ibu. Coba, nak. Antum jalan mungkin lihat orang yang perlu dikasih. Tidak perlu sama antum. Coba anak antum. Coba kasih ya, nanti orang kasih. Sehingga menjadi satu kebiasaan. Oh, kalau melihat orang yang perlu dibantu, cepat-cepat ya, uang yang ada di tas dikeluarkan gitu. Nah, ini pendidikan. Jadi pembiasaan dalam konteks hidup yang nyata gitu. Itu pendidikan. Ya, Allah taala. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk kembali jawabannya dan juga nasihatnya untuk kita semua, dan semoga menjadi kejelasan dan juga nasihat untuk orang tua. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur di Jawa. Ustaz tolong dijawab, saya sekarang sedang hamil tetapi ada kelainan pada kehamilan saya. Jika capek sedikit keluar darah Ustaz, bagaimanakah hukum darah yang saya keluarkan, dan mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan dikeluarkan, keluar ya. Ya itu kebiasaan bahasa ya. Terbiasa bahasa kita suka salah-salah, termasuk saya. Ya. Apakah wanita yang hamil haid atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita yang hamil tidak haid, sehingga kalau keluar darah maka dihitung sebagai darah istihadhah atau darah fasid, darah rusak, dan itu tidak menghalangi dia untuk sholat, untuk puasa dan berjima, karena tidak dihitung haid ya. Dan itu pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kabupaten Tasik. Ustaz, apakah darah miskram, miskram Ustaz ya, termasuk darah nifas atau darah istihadhah? Darah yang keluar dari vagina akibat keguguran dan bisa berwarna merah terang atau kecoklatan. Ya. Miskram itu bahasa apa ya? Bahasa Sunda ya. Pertanyaannya gitu Ustaz. Ya, pesannya orang Tasik. Keguguran. Nah, ini keguguran belum dibahas, tapi udah ditanyakan. Keguguran itu kapan dihitung sebagai darah nifas? Jadi apabila wanita keguguran dihitung darah nifas. Maka pendapat yang rajih, keguguran itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, keguguran ketika masih dalam kondisi segumpal darah atau segumpal daging ya, dan belum berbentuk manusia ya, mungkin antara bisa sepekan, dua pekan, tiga pekan gitu ya. Yang kedua, keguguran setelah berbentuk manusia, jadi ya keluar memang bentuk manusia. Yang ketiga, keguguran setelah ditiupkan ruh. Jadi keguguran setelah ditiupkan ruh. Maka hukumnya sebagai berikut. Kalau keguguran sebelum berbentuk jasad manusia, maka itu tidak dihitung sebagai nifas maka dihitungnya istihadhah. Dalam arti, kalau seorang wanita, seorang ibu keguguran sebelum berbentuk manusia, itu masih tetap wajib sholat, kalau di puasa wajib puasa, dan boleh berjima baginya. Tapi kalau keluar atau keguguran setelah berbentuk manusia, maka dihitung sebagai wiladah, sebagai melahirkan, dan itu dihitung darah nifas. Apalagi apabila kegugurannya setelah ditiupkan ruh, maka itu dianggap sebagai darah nifas, karena tetap dihitung sebagai wiladah, sebagai melahirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jadi tergantung waktunya Ustaz ya. Iya, waktunya Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya sebagai penutup di kesempatan sore hari ini. Ustaz, jika perempuan yang ingin melahirkan kemudian sudah pada tahap pembukaan 3 dan terkadang keluar cairan atau darah dari kemaluan ya Ustaz, apakah pada tahap ini masih diwajibkannya sholat Ustaz? Allah Ta'ala alam, apabila kata bidan atau kata dokter ini udah pembukaan akan melahirkan, maka itu dihitung sebagai darah nifas, karena udah bimana wiladah, artinya bimana akan melahirkan. Karena darah nifas itu darah yang keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi kalau dikatakan sama dokter, atau di istilah kita adalah seorang bidan atau paraji orang Sunda gitu ya, ini udah pembukaan, maka berarti itu dianggap melahirkan, sehingga tidak boleh lagi untuk sholat ya. Wallahu ta'ala